kasket sau wajah goresan pensil menyeretku ke gerbang mimpi melayang jauh ke masa silam ketika tubuhmu luruh jiwa pun terbang. Seiring kepala burung helang wangi cintamu membiusku, aku menggigil karena terbakar deburan ombak memisahkan kita. Kerap ku panggil namamu lewat helaan nafas dalam. Angin tolong bawaku terbang jauh melewati batas sana agar aku dapat terus bermimpi. Gilas cuaca dan usia, waktu tertati namun terus berputar. Namamu lekat tak pernah hilang. Bahwa cinta